Tak pernah ada jalan keluar saat kita berbeda pendapat. Jalan untuk kutemui. Dan kini dia pun pergi menghilang saat aku akan mencoba.